Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah berkata, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, fatabayyana bihadhihi al-ayah anna syirka a'zamu dhunub. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, maka jelaslah dari ayat ini bahwasanya syirik, dosa syirik, a'zamu dhunub, adalah dosa yang paling besar. Lian Allah Ta'ala akhbar anna la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Ini sudah belum? Sudah. Walianna syirka, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, walianna syirka tashbihun lil makhluk bil khaliq. Karena yang namanya dosa syirik adalah dosa penyerupaan makhluk dengan al-khaliq ta'ala wa taqaddas, maha tinggi, maha suci Allah. Di khasaisil ilahiyah, di dalam kekhususan uluhiyah bagi Allah, min mulki ad-dar wa an-nafa wal 'ata wal man' alladhi yujibu ta'alluq ad-du'a wal khawf wal raja wa tawakkul. Seperti memiliki madarat dan manfaat. Jadi maksudnya, ketika dia meminta kepada selain Allah, seolah-olah berhala itu sama kedudukannya dengan Allah. Makanya di sini tashbih, penyerupaan makhluk dengan al-khaliq. Jadi seolah-olah berhala yang dia sembah, berhala yang dia minta, seolah-olah sama dengan Allah, memiliki manfaat dan madarat, pemberian dan mencegah dari pemberian, sehingga dia tergantung kepada selain Allah. Dia merasa takut, dia berharap, dia tawakal kepada berhala itu. Jadi menyamakan penyerupaan makhluk dengan al-khaliq dari segi ini. Wa anwa'il ibadah kulliha billah ta'ala wahdahu, dan seluruh ibadah, nah, mereka serupakan. Jadi seakan-akan sesembahan mereka itu sama seperti Allah, bisa memberikan manfaat, madarat dan lain sebagainya. Sedangkan yang namanya ibadah ya adalah milik Allah, khusus milik Allah. Man 'allaqa bidzalika bimakhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Barang siapa yang menggantungkan ibadah-ibadah itu kepada makhluk, maka sama saja dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa ja'ala man la yamliku ma la yamliku li nafsihi dharra wa la nafa wa la mautan wa la hayatan wa la nusyuran syabihan biman lahu alhamdu kulluhu. Sehingga sama saja, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, sama saja dia menjadikan makhluk yang tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai madarat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan, ya tidak bisa, tidak memiliki pujian yang sempurna. Mereka samakan dengan Allah yang maha sempurna, yang hanya milik Allah lah segala pujian, penciptaan, kerajaan, wabiyadil khair kulluh, dan di tangan Allah lah segala kebaikan, segala perkara kembali hanya kepada Allah. Mereka samakan yang lemah, makhluk, mereka samakan dengan Allah. Azimatul umur kulliyah biyadihi subhanahu wa marju' ilaih, wamasyakan wamalam yashalam yakun. Sehingga seolah-olah mereka sudah menyamakan ya Allah dengan makhluknya, padahal segala perkara seluruhnya di tangan Allah, kembali hanya kepada Allah. Kalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. La mani' lima ata wa la mu'ti lima mana'. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegah. Alladzi idza fataha lin-nas rahmatan fala mumsika laha. Kalau Allah sudah membuka rahmat untuk seseorang maka enggak bisa dia cegah. Dia kunci, dia gembok, enggak bisa. Emang siapa kamu? Semuanya di tangan Allah, bukan kamu yang ngatur. Wa ma yumsiku wa la mursilu min ba'di wa huwal azizul hakim. Dan kalau Allah sudah mengunci, sudah menahan, enggak ada yang bisa membukanya. Ya. Enggak ada yang bisa memberikan kepada dia karena Allah sudah cegah itu. Min ba'di wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah al-azizul hakim. So, ini kadang kita diuji dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Jujurnya tawakal kita dites di sini. Walaupun semua manusia memboikot kamu setahun, dua tahun, sepuluh tahun, sekian puluh tahun, kalau Allah memberi, ya manusia enggak ada apa-apanya. Nah, walaupun dikunci, walaupun diblokir, walaupun di ini, di itu, dicegah, dijegat dan lain sebagainya, tapi dia hanya menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tauhid. Itu adalah tahqiqut tauhid, membenarkan tauhid. Menyandarkan kekuatan rezeki, pengaturan an-nafa wa dharr. Manfaat dan madarat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, sehebat apapun kekuatan dia, mengatur segala ini, mengatur itu, mengatur ini, tetap. Nah, kalau dia serahkan hanya kepada Allah, Allah yang mengatur. Nah, terlebih masalah tawakul, penyandaran diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, walaupun dengan saudara-saudaranya sudah dibikin makar, ya. Nah, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Wa innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihanku, mengadu nam segala daya dan upayaku hanya kepada Allah. Mengadu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Walaupun saudara-saudaranya sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Berapa puluh tahun coba? Nah, Nabi Yusuf berapa puluh tahun coba berpisah dengan keluarganya? Sudah lewat kita di tafsir Sa'di 30 tahun. Puluhan tahun enggak sebentar. Ini baru sehari dua hari sudah merasa sempit. Tidak, belum diuji. Ya, belum ada apa-apanya. Nah, sehingga penyandaran hati hanya milik Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'aqbahu tashbih, tashbihul ajiz al-faqir bil-dhat, bil-qadir al-ghani bil-dhat. Seburuk-buruk penyerupaan adalah menyerupakan yang lemah, yang fakir, bil-dhat, diserupakan dengan yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha segalanya. Ini seburuk-buruk tashbih. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yakni cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab.